Pertanyaan, sungguhnya pakaian yang baik di sisi Allah adalah yang warna putih. Kata Nabi SAW, albisu atau ilbasu athiyab albidha. Dalam riwayatnya, ilbasu min thiyabikum albidha, fa innahu atharu wa athyabu wa kafinu fiha mautakum. Ya. Gunakanlah pakaian yang warna putih, karena itu lebih suci dan lebih bersih. Dan kafanlah mayat kalian dengan warna putih. Ya. Pertanyaan, apakah bagaimana dengan akhwat, ummahat yang selalu menggunakan jubah hitam dalam kesehariannya? Apakah ada hadis yang meriwayatkan Aisyah dalam menggunakan pakaian serta warnanya? Kita katakan bahwasanya warna hitam boleh digunakan, dan adapun mengenai warna hitam itu berkembali kepada masalah adat ya. Syariat berbicara tentang bagaimana sifat jilbab yang baik, yang syar'i, yaitu jilbab yang besar, yang memakai cadar, kemudian tidak sempit. Adapun masalah warna itu kembali kepada adat masing-masing, selama dengan syarat tidak mencolok dan tidak menarik perhatian. Silakan warna apa saja, tidak mesti warna hitam. Ini harus kita perhatikan. Seperti misalnya pakaian lelaki, bukan berarti harus pakai jubah. Nabi dulu pakai jubah, Nabi dulu pakai sorban, tidak. Sunnahnya adalah mengikuti kaum di sekitar situ. Kaum Nabi. Nabi SAW kenapa pakai jubah? Kenapa pakai sorban? Karena orang Arab pakai jubah dan pakai sorban tatkala itu. Abu Jahal pun pakai sorban tatkala itu. Abu Lahab juga pakai sorban. Bukan berarti Abu Lahab menjalankan sunnah Nabi. Tidak, karena memang tatkala itu begitulah kondisi pakaian orang Arab. Dan Nabi berusaha mengikuti pakaian orang Arab. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan tatkala para sahabat Fathul Amsar, mereka membuka lahan-lahan baru kaum muslimin, perbesar daerah kaum muslimin, mereka menggunakan pakaian orang setempat. Tapi ada syaratnya, ada peraturannya, tidak boleh pakaian syuhrah yang tampil beda, tidak boleh warna yang menolok, tidak boleh isbal misalnya. Itulah yang berkaitan dengan syarat. Adapun masalah warna, jenis pakaian, itu kembali kepada adat. Kembali kepada adat. Oleh karenanya orang Arab sekarang tidak pakai sorban. Di Saudi semuanya pakai gudrah. Tidak mengikuti sunnah Nabi, enggak, memang adat mereka sudah berubah sekarang. Bukan lagi pakai sorban. Sekarang apa orang pakai ridak seperti Nabi, pakai selendang atas, selendang bawah. Jalan sekarang, ini sunnah Nabi. Orang ketawa, ini gimana sunnah Nabi? Pakai selendang atas, selendang bawah. Enggak. Kita di sini tidak seperti di sini. Ya, alhamdulillah pakai pakaian koko, pakai sarung, itu yang lebih sunnah ya. Demikian juga masalah warna jilbab. Kita di sini alhamdulillah tidak jadi masalah pakai warna hijau, warna biru, warna putih. Yang penting jangan terlalu menarik perhatian ya. Kemudian pakai gambar bintang 7 di belakang, bintang 2 di belakang, jangan, itu bikin gelisah orang ya. Ya pakai baju biasa sesuai dengan syari, warna tidak jadi masalah, karena disebut dalam hadis yang ada para sahabat yang memakai warna yang lain, sahabat pakai warna yang lain. Ya, bahkan disebutkan dalam suatu hadis ada sebagian sahabat memakai baju yang muallam, yaitu jilbab yang ada garis-garisnya ya. Ada garis-garisnya ya. Selama motif tersebut tidak terlalu menarik dan menarik perhatian, maka tidak mengapa ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang pakai hitam juga silakan, tidak jadi masalah. Ustaz barakallahu fiik, kalau istri kita hanya dua, apakah tetap harus diundi? Kalau satu tidak perlu diundi, bawa terus. Kalau dua ya dibagi jatahnya, ya dibagi jatahnya. Apabila kita masuk dalam masjid, waktu iqamat sudah dekat, mana yang lebih afdol? Kita sholat tahiyatul masjid ataukah sholat sunnah fajar? Jika sudah waktu iqamat dekat, kita sholat sunnah fajar. Karena barang siapa yang sholat sunnah fajar, sudah otomatis sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid hanyalah untuk syughlul buq'ah, hanya sekedar untuk yang penting sholat. Sholat apa saja sudah tahiyatul masjid. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang masuk surga, masuk masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain ya. Ya, jangan idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Jika salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk kecuali setelah salat dua rakaat. Dua rakaat terserah apa saja. Yang penting dua rakaat, mau salat fardu, mau salat sunnah. Oleh karena orang kalau masuk salat duhur 4 rakaat sudah enggak perlu salat tahiyatul masjid lagi, karena dia sudah salat 2 rakaat bahkan lebih, 4 rakaat. Jadi kalau kita masuk waktunya sudah sempit, langsung salat apa qabliyah al-fajr, qabliyah subuh. Sehingga salat tahiyatul masjid sudah jatuh. Ini ada pertanyaan tapi butuh jawaban yang sangat panjang tentang maulid. Bagaimana kita menjelaskan tentang bid'ahnya maulid kepada keluarga? Mereka bersyukur tentang ini. Ya Allah, pada pertemuan yang akan kita jelaskan, sampai di sini saja. Yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala yang secara pribadi saya sendiri. Semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.